Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyu salihin. Wa ashadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini, insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita membaca dan memetik fawaid yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullah ta'ala dalam risalah beliau yang berjudul Jinayatu At-Tamayyu' Al-Manhaj As-Salafi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan faidah-faidah yang kita ketahui bersama, dan menjadi pemberat timbangan amal kita di hari kiamat kelak. Dan semoga ilmu yang kita pelajari ini Allah berkahi sehingga menjadi bekal bagi kita semuanya untuk bisa selamat dari berbagai macam bentuk fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Kita telah selesai membaca jawaban dari pertanyaan kedua pada risalah ini yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid rahimahullahu taala, dan kita insyaallah taala akan melanjutkan membaca as-su'al ats-tsalits, yaitu pertanyaan yang ketiga. Barakallahu fikum. Naam, qala as-sa'il yataza'amu wa yatasaddaru ba'du talabatil ilmi fil qadaya an-nazilati fil manahij wa ma'rifatir rijal وَيُخَالِفُونَ كِبَارَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ سَبْرٌ فِي مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْقَضَايَا بِحُجَّةٍ أَنَّنَا لَسْنَا مَجْبُورِينَ بِاتِّبَاعِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَمَا تَوْجِيهُكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Kata sang penanya, يَتَزَعَّمْ وَيَتَصَدَّرْ. Yataza'am artinya sedang yattakhidhu za'iman, yattakhidhu nafsahu za'iman, yaitu seseorang mengangkat dirinya sebagai pemimpin. Wa yatasaddar, yataza'am adalah mengangkat atau menjadikan sebagai pemimpin. Wa yatasaddar, dan ikut tampil. Siapa yang mengangkat sebagai pemimpin dan turut pula tampil, yaitu ba'du talabatil ilmi, sebagian para penuntut ilmu, barakallahu fihim, yatara'as, menampilkan diri sebagai pemimpin dan menampilkan diri sebagai pembimbing, fil qadaya an-nazilah, pada permasalahan-permasalahan yang bersifat nazilah, permasalahan-permasalahan yang bersifat kontemporer, fil manahij, dalam perkara-perkara manhaj. Talabatul ilm, turut tampil di dalam apa? Berbicara tentang seputar permasalahan rijal. Tidak hanya itu, wa yukhalifuna kibar al-ulama, menyelisihi kibar al-ulama. Alladzina lahum sabrun fi ma'rifati hadhihi al-qadaya, yang mana mereka yakni para ulama kibar memiliki sabar, memiliki bukan kesabaran ya, kalau kesabaran itu pakai sod, sabaroh, ini pakai sin. Sabaroh yakni sabar yakni maksudnya adalah memiliki pengalaman serta penelitian. Yang sudah apa? Sudah terjun di dunia dakwah serta terjun menyelami ilmu al-jarh wa ta'dil. Artinya sudah apa? Sudah mengetahui, memiliki pengetahuan yang mumpuni fi hadhihi al-qadaya, pada permasalahan semisal ini. Bi hujjatin, nah mereka turut tampil, mereka para talabatul ilm tersebut yataraas, merasa dirinya sebagai pemimpin menjawab masyakilud da'wah, masyakil an-nazilah. Mereka menyatakan beralasan kenapa kok mereka mau ikut serta masuk ke dalam permasalahan yang memang ranahnya para kibarul ulama. Berfatwa atau memberikan jawaban barakallahu fikum yang menyelisihi bimbingan para ulama, yang menyelisihi arahan, penjelasan serta bimbingan para ulama. Bihujjatin, dengan alasan mereka mau tampil menyampaikan arahan-arahan atau menyampaikan ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat yang menyelisih bimbingan kibar ulama, dengan alasan annana lasna majburin bittibai ahadin minan nas, karena kami tidak memiliki keharusan, kita tidak majburin, tidak ada paksaan bagi kami untuk mengikuti siapapun, tidak untuk mengikuti sosok manapun, enggak ada keharusan bagi kami. Sampai pun ulama kibar, enggak ada keharusan bagi kami untuk mengikuti mereka. Nah, sikap-sikap para talabatul ilmi, para penuntut ilmu yang sudah berani tampil seperti ini, berani duduk, berani tampil di ranah dan medan yang harus ditangani oleh para ulama, ini alasan mereka. Dan ini ditanyakan dan diajukan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Maka sang penanya berkata, "Fama tawjihukum fi hadzal amri barakallahu fikum." Maka apa arahan Anda wahai Syekh dalam permasalahan ini? Barakallahu fikum. Al-jawabu minhu rahimahullahu taala. Maka jawaban dari beliau rahimahullahu taala, "La buddaha huna min bayani umurin." Di sini harus ada penjelasan sekian permasalahan. Harus ada arahan dalam beberapa perkara. Hatta yakunal jawabu ala hadhihi al-maqulati aw ala hadha al-maslak alladhi tadammanahu as-su'al wadihan jaliyan. Harus diberi keterangan, harus diberi pemaparan beberapa perkara, sehingga kata Syekh Ubaid rahimahullah, jawaban yang akan disampaikan ini, jawaban atas pertanyaan, jawaban atas ucapan yang ditanyakan tersebut betul-betul jelas serta gamblang. Al-amrul awal, perkara pertama yang memang harus dijelaskan menanggapi statement yang ditanyakan tersebut yang terkandung dalam pertanyaan tadi itu, al-amrul awal, perkara pertama, at-tadzkir biqaulihi jalla wa ala, mengingatkan kembali firman Allah tabaraka wa taala di surat An-Nisa ayat ke-83, di mana Allah tabaraka wa taala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, apabila datang kepada mereka, yaitu kaum munafikin, sebuah perkara minal amni awil khauf, entah tentang perkara stabilitas keamanan ataukah perkara yang mengkhawatirkan dan mencekam, apa yang mereka lakukan? Adza'u bihi, mereka buru-buru dan serta-merta begitu saja menyebarkan berita tersebut. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, Andaikan kiranya mereka sebelum menyebarkan itu mau ta'anni, mau beradab untuk mengembalikan permasalahan tadi itu sebelum mereka sebarkan, yang mana mereka tidak punya hak sebenarnya untuk menyebarkan. Walau radduhu ila rasul, andaikan mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul alaihi salam aw alaihi salatu wassalam, dan dikembalikan pula kepada ulil amri atau kepada para ulama minhum di kalangan mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya bisa diketahuilah hukum yang ditarik istinbatnya minhum, yang bisa ditarik kesimpulan hukumnya oleh siapa? Oleh para ulama. Nah, oleh para ulama tersebut, oleh ulul amri tersebut. Niscaya akan apa? Akan bisa diambil kesimpulan hukumnya, mana berita ini yang layak untuk disebar, mana berita yang tidak layak untuk disebar, mana berita yang valid, mana berita yang tidak valid. Yang valid pun mana yang layak disebar dan mana yang harus ditahan. Melihat keadaan dan kondisi, maka para ulama yang bisa dan mampu untuk membacanya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Dan ketika dahulu di masa para sahabat, mereka mengembalikan hal itu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, maka hal itu dikembalikan kepada ulul amri, yaitu para ulama di kalangan mereka. Dan terus menerus datang silih berganti dari generasi ke generasi, para ulama, ya para ulama lah yang berhak menjawab permasalahan tersebut. Perkara al-khauf, al-aman awil khauf. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Andaikan kiranya bukan karena keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmatnya, kasih sayangnya, lattaba'tumus syaitana illa qalila, niscaya kalian pasti akan mengikuti derap langkah dan jejak langkah syaitan, kecuali sedikit dari kalangan kalian. Ayat ini memang ayat yang menjadi asal, menjadi prinsip utama bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin. Kalau sudah terjadi permasalahan yang bersifat kontemporer, tidak bisa sembarang orang untuk kemudian turut terjun tampil bicara, ngomong. Maka barakallahu fikum, ini yang dijadikan pegangan. Dan semua permasalahan tersebut harus dikembalikan kepada para ulama dan para masyayikh. Demikianlah praktek para sahabah, dan demikian pula praktek yang dilakukan oleh para tabi'in, menerapkan ayat ini. Kemudian kata al-allamah Ubaid rahimahullah, fahadihil ayatu turabbil muslimina ala qa'idatin syarifatin yajibu alaihim sulukuha hiyalan nawazil wal mu'dalat wal mushkilat. Ayat ini turabbi al-muslimin, membimbing, mengarahkan kaum muslimin, membimbing mereka kepada kaidah yang mulia, kaidah yang syarifah, kaidah syariat yang sangat mulia, yajibu alaihim sulukuha, yang wajib untuk mereka ikuti dan mereka tempuh. Kapan? Hiyalan nawazil, ketika menghadapi permasalahan-permasalahan nawazil, kontemporer, al-mu'dilat yang rumit, wal-mushkilat yang jelimet, repot. Nah, dikembalikan kepada siapa? Kepada para ulama. Wa tilkumul qa'idatu hiya raddu mushkilatin nawazil wa'adha'imil umuri allati taj'alul halimu hayrana ila man hum ahlun lil kalami fiha wa mu'alajatiha wa hum ta'ifatan minan nas. Kaidah tersebut ialah yaitu mengembalikan semua muskilatin nawazil, permasalahan-permasalahan nazilah, permasalahan-permasalahan yang kontemporer, yang cukup sulit dan rumit, wa'adha'imil umur, dan perkara-perkara yang sangat besar dan harus ditanggulangi dan harus ditangani oleh orang-orang besar. Allati taj'alul halim hayranan, yang menjadikan orang-orang yang halim, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikiran dengan pemikiran yang bagus itu menjadi hayran, bingung. Kenapa? Karena saking rumitnya. Al-halim hayranan, orang yang halim pun bingung, bimbang. Orang yang halim pun barakallahu fikum kebingungan, enggak bisa mengetahui ainal haq wa ainal batil. Laisa ti ayyufarriqu bainal haq wal batil. Enggak bisa dia mampu untuk mengetahui mana yang hak, mana pula yang batil. Kenapa? Karena rumit. Ini yang al-halim, yang cara pandangnya bagus, ya, yang cerdas, yang punya cara berpikir yang baik, itu pun bingung kapan di masa fitnah seperti ini, di masa nawazil seperti ini, maka enggak boleh ditangani oleh sembarang orang. Makanya di sini Syekh Salah bin Futaini Kantush hafizahullahu taala, syekhuna Abi Muhammad, dalam sebuah nasihat dan tausiahnya beliau menyebutkan di sini minhum, lafadz minhum di sini, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, andaikan kalau permasalahan tersebut dikembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri, minhum, minhuna at-tabi'idiyah, min di sini bermakna at-tabi'idiyah, sebagian orang. Artinya apa? Tidak semua ulama sekalipun bahkan dijadikan rujukan dalam permasalahan an-nawazil. Enggak semua ulama. Karena min di sini min at-tabi'idiyah, yakni memang orang-orang yang punya kompetensi. Enggak semua orang. Bahkan tidak semua, al-hatta wala hatta kullu alim, kata beliau hafizahullahu taala. Enggak semua alim terus kemudian apa bisa dijadikan rujukan untuk mengatasi, memberikan arahan kepada umat dalam setiap masyakil nawazil. Barakallahu fikum. Maka ini semuanya orang yang halim, ya, fitnah atau muskilah an-nawazil wa'adha'imil umur, yang menjadikan orang-orang yang halim, orang-orang yang berpikiran bagus, baik dan cerdas tersebut menjadi bingung, maka sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya dan sudah sewajibnya. Yang wajib adalah dikembalikan kepada manhum ahlun lil kalam fiha, kepada orang-orang yang memang berhak untuk berbicara, kepada orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memberikan bimbingan wa mu'alajatiha, serta membenahi keadaan. Siapa mereka? Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa hum ta'ifatani minan nas, yaitu mereka ini ada dua golongan, hanya dua golongan saja. At-ta'ifatul ula, beliau rujukannya kembali kepada ayat tadi karena memang itu sebagai aslun, sebagai asal, sebagai pegangan kaidah syarifah, kaidah syar'iyah syarifah, kaidah yang kaidah syar'i yang mulia. Nah, yang di sini Allah Jalla wa Ala membimbing umat, membimbing kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa hum ta'ifatun minan nas, dua golongan saja. Yang ahlun lil kalam fi al-mushkilat an-nawazil wal-mu'dhilat wal-mushkilam wa'adha'imil umur. Dua golongan saja kata beliau. At-ta'ifatul ula, golongan pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikembalikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wal muradul an, kata beliau rahimahullah, wal muradul an al-raddu ila sunnah. Adapun sekarang yang dimaksud mengembalikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah dikembalikan kepada sunnah beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Ini golongan yang pertama. Wa ta'ifatu tsaniyah, golongan yang kedua ialah ulul amri. Golongan kedua ialah ulul amri, waliyul amr. Fa inna waliyal amri biman haulahu min ahli syawrahu min al ulama wal khubara wa ahlul hil wal aqd wal khibrah fi syar'i wa siyasatil umuri humul ladzina yuhsinuna mu'alajat hadhihi al qadaya an nazilati wa laysa li'amatin nasi dhalik wa laysa li'amatin nasi dhalika. Golongan yang kedua ialah ulul amri. Ulul amri. Fa inna walil amr, karena sesungguhnya walil amr terkandung padanya enam dua makna, pemerintah dan juga ulama. Dan para masyayikh dan para ulama juga menyebutkan bahwasanya dikandung pada ayat ini di surat An-Nisa ayat ke-83 ini adalah para ulama. Karena yang bisa beristinbat adalah para ulama. Nah, karena sesungguhnya waliul amr, pemerintah, dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang mustasyarnya, orang-orang yang bisa diajak rapat, orang-orang yang bisa diajak berunding, orang-orang yang selalu menjadi majelis musyawarahnya minal ulama, dari kalangan para ulama, wal khubara, dari orang-orang yang punya pengalaman, ahlul fikir, ahlul hil wal aqd, wal khibrah, orang-orang yang berpengalaman, fi syara, dalam syariat, wasiyasatul umur, dan mengatur segala perkara, humul ladzina yuhsinuna mu'alajat hadhil qadayan nazilah, maka mereka lah orang-orang yang tepat untuk membenahi keadaan nazilah dan kontemporer seperti ini. Bukan sembarang orang. Walaysa li'amatin nasi dhalik. Dan perkara seperti ini tidak punya hak orang-orang umum, orang-orang awam turut serta masuk, tak turut campur dalam masalah ini. Gak punya kemampuan mereka. Dan bukan mereka orangnya. Mereka gak punya kompetensi dalam hal ini. Bukan mereka orangnya. Yazidu hadha wuduhan ma rawahu muslimun fi sahihihi annahu usyi'a anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam talaqa nisa'ahu qala umar fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya rasulallah atallaqta nisa'ak qala la. Dan agar menjadi tambah jelas lagi, yaitu tambahan keterangan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, bahwasannya di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam usyi'a, tersebar berita, tersebar rumor kalau beliau talaqa nisa'ahu, beliau menceraikan istri-istri beliau. Qala Umar, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu selaku mertua dari Rasul alaihi salatu wasallam berkata, fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fakultu, dan aku ketika bertemu bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atallaqta nisa'ak, apa benar berita yang tersebar ini, engkau menceraikan istri-istrimu? Qala la, kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak, enggak benar berita itu. Saya tidak pernah menceraikan mereka. Saya tidak menceraikan semua istriku. Qala Umar, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Umar radhiyallahu anhu, lamma nazalatil ayatu fakuntu ana astambitu dzalikal amra. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika turunnya ayat ini, fakuntu ana astambitu dzalikal amra, maka akulah yang mampu beristinbat dalam perkara tersebut. Beliau faham, tahu bahwasanya berita itu tidak layak disebar. Nah, berita tersebut tidak layak untuk disebar. Seharusnya memang tidak disebar. Apa? Tabayyun dulu, di cross check terlebih dahulu, validitas datanya, validitas beritanya, enggak tiba-tiba sampai langsung main share sana kemari. Barakallahu fikum. Hadza amrul awal. Kemudian beliau memasuki pada perkara yang kedua dalam pertanyaan yang diajukan. Al-amru tsani, perkara kedua ialah fi qaulihi, pada ucapan orang yang sedang kau tanyakan wahai sang penanya. Walasna majuna mujbirina bittiba'i fulan, dan kami tidak dipaksa, tidak ada hak bagi siapapun untuk memaksa kami bittiba'i fulan, untuk mengikuti fulan dan allan, mengikuti ulama fulan dan fulan, mengikuti syekh fulan dan allan. Enggak ada paksaan bagi kami, enggak ada hak bagi siapapun untuk memaksa kami. Nahnu naqulu, maka kami jawab, kata Syekh Ubaid rahimahullah, anta lasta mujbiran bittiba'i fulan. Naam, lakinna qawlaka hadha mujmal, fa innahu yahtamilu al-khata' was-shawab, yahtamilu al-haqq wal-batil, kana jadiran bika an tafsah, kana jadiran bika an tafsaha, fa innal ibrata laysat biqawli fulan aw allan lidhatihi, bal al ibratu biddalil, fa hina ma yatanaza'u an nasu fi amrin min al umuri, fa innahu yajibu raddu ma tanaza'u fihi ila Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tayib, perkara kedua, kata Syekh Ubaid menjawab syubhat tadi itu, iya betul, benar, engkau memang tidak dipaksa untuk mengikuti fulan ataupun allan. Benar. Karena nanti Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya, barakallahu fikum, ucapan seperti ini tidak layak ubahnya seperti ucapannya Abu Hasan Al-Ma'ribi dan Ali Hasan Al-Halabi. Nah, dan memang ucapan ini adalah ucapan fihi haq, kalimatu haqqin urida biha batil. Nah, benar, kata Syekh, engkau memang tidak dipaksa untuk mengikuti ucapan fulan atau allan. Iya benar. Naam. Lakinna qawlaka hadha mujmal. Tetapi ucapanmu ini adalah ucapan yang mujmal, masih global. Fa innahu yahtamilul khata'a was-shawab. Karena sesungguhnya jawabanmu ini masih mengandung makna yang salah, masih mengandung pula makna yang benar. Naam. Yang global begitu kan? Yahtamilul haq wal batil, bisa bermakna hak, bisa bermakna batil, bisa ditarik kepada makna yang hak, bisa ditarik kepada makna yang batil. Wa kana jadiran bika an tafsah. Nah, maka sudah selayaknya engkau untuk merinci, jangan main global-globalan seperti ini. Kata Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam kitab Majmu' Rasail wal Fatawa, beliau hafizahullah ta'ala, al-ijmal wal-itlaq huwa silahu ahli al-ahwa'i wa manhajihim wa manhajuhum. Al-ijmal, kalimat-kalimat yang mujmal, kalimat-kalimat yang global, kalimat-kalimat yang mutlak, barakallahu fikum, itu merupakan silahu ahli al-ahwa', merupakan senjatanya para pengekor hawa nafsu, dan inilah manhaj mereka, merupakan manhajnya mereka. Makanya Syekh meminta apa? Kamu selayaknya harus apa? Harus ngomong yang jelas apa adanya. Jangan global-globalan seperti ini. Kenapa? Karena kalau memang kau ahlus sunnah, ngomong, sampaikan yang jelas. Jangan apa? Jangan bermain dengan kata-kata yang global. Bisa ditarik ke makna yang benar, bisa ditarik ke makna yang salah. Bisa ditarik ke mana hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Lima dzali anna hadza manhaj ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Wal bayan wat tafsil, kata beliau. Al bayan wat tafsil, memperjelas serta memperinci, wat tasrih, serta menyampaikan apa adanya, huwa sabilu ahli sunnati wal haq. Itu merupakan cara atau jalan dan metodenya ahlus sunnah dan ahlul haq. Bukan mujmal-mujmal kayak gini. Barakallahu fikum. Fa innal ibrata, kata Syekh Ubaid rahimahullah, laisat biqauli fulan au allan lidzatihi. Karena sesungguhnya yang dijadikan patokan dan dijadikan pegangan itu bukan semata-mata ucapan fulan atau ucapan allan. Semata-mata ucapannya, bukan. Fa innahu nam balil ibratu bid dalil, bahkan yang dijadikan patokan adalah dalil. Lah kalau ucapan fulan au allan kalau sudah diperkuat, diperkokoh, didukung dan dilandasi dalil, hal anta tastati an taruddah, apakah kamu punya hak untuk menolaknya? Seraya serta engkau tetap menyatakan nahnu lasna majburina ala ittiba'i ahadin, ala ittiba'i fulan. Nah, kalau memang ternyata bantahan para masyayikh, bantahan para ulama, bantahan para talabatul ilm didirikan di atas dalil, didirikan di atas aqwalil ulama, didirikan di atas data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, fala anta tastahiq an taruddah, apakah kamu punya hak untuk menolaknya? Barakallahu fikum. Dan jangan terbalik cara berfikirnya. Cara pandang, statement, pernyataan, gak pernah ditanyakan kepada para masyayikh, gak pernah diarahkan dan dimintakan bimbing kepada para ulama, gak ada ulama yang mendukung, kau paksa orang lain untuk menerimanya? Kalau gak menerima kau sikapi. Ayu salafiyah hadhihi ya akhi. Salafiyah yang mana mengajarkan seperti ini, wahai saudaraku? Hafidhani wa hafidhakumullah. Al-ibratu bid-dalil. Al-ibratu bid-dalil. Yang menjadi patokan ialah dalil. Dan yang bisa mengerti ini dalil. Yang bisa dipertanggungjawabkan ini dalil. Yang bisa dipegangi. Ya para ulama dan para masyayikh. Lasta anta. Bukan kamu. Bukan anda. Seperti para pengampu channel-channel fitnah di masa ini. Cara-cara pandangnya, ini plagiat, ini bukan plagiat. Kan cara pandang pribadinya mereka, bukan arahannya para ulama. Ya. Tuduhan bahwasannya apa, macam berhulu. Apa landasannya? Dari sisi mana landasannya? Mana ulama dan pemerintah yang membenarkan pernyataan-pernyataan statementnya kamu? Sudah konsultasikah belum? Belum. Barakallahu fikum. Hadza channel-channel fitnah ini, ya, yang berupaya mengobarkan api fitnah dan tidak berhenti. Al-ibratu bid-dalil. Ya, bitaujihatil ulama, dengan bimbingan para ulama, bukan bimbingan para channel-channel dan pengampu-pengampunya. Taib. Fahina ma yatanaza'un nas fi amrin minal umur, fa innahu yajibu raddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketika, kata Syekh rahimahullah, umat manusia ini saling berbeda pendapat dan berbeda pandang, fi amrin minal umur, pada salah satu permasalahan, maka wajib dikembalikan, ya, wajib permasalahan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Permasalahan yang sedang diperselisihkan tadi itu harus dikembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dan Allah seru dengan keimanan. Athi'u Allah wa athi'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pandang, berbeda pandang dalam sebuah permasalahan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. itu pun jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Qala ahlul ilm, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, kata para ulama, ar-raddu ilallahi huwa ar-raddu ila kitabih. Yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah pada ayat ini ialah yaitu dikembalikan kepada kitab suci, yakni Al-Quran. Wal-raddu ila rasulihi huwa raddu ilaihi fi hayatih. Wal-raddu ila sunnatihi ba'da mamatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun mengembalikan kepada rasulnya itu dikembalikan kepada beliau sendiri kapan? Ketika beliau masih hidup. Waraddu ila sunnatihi, dan dikembalikan kepada sunnahnya kapan? Setelah beliau wafat salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in rahimahullahu taala disebutkan dalam ta'liq, dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala memberikan tafsir atau catatan pada ayat ini. Kata beliau rahimahullah, wa ajma'al muslimuna ala anna ar-radda ila Allah subhanahu huwa ar-raddu ila kitabih, war-radda ila ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam huwa ar-raddu ilaihi fi hudurihi wa hayatihi wa ila sunnatihi fi ghaibatihi wa ba'da mamatihi. Kata beliau, yakni al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kaum muslimin yakni para ulama-nya telah sepakat bahwasannya tafsir tentang ayat ini yaitu di surat An-Nisa ayat ke-59, bahwa mengembalikan permasalahan dan jawaban kepada Allah yang dimaksud ialah mengembalikannya kepada kitab sucinya, ini Al-Qur'an. Warad ila rasuli, dan mengembalikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam itu yang dimaksud ialah mengembalikan kepada beliau pribadi kapan? Fi hudurihi, ketika beliau masih ada dan masih hidup. Dan dikembalikan kepada sunnahnya kapan? Ketika beliau sudah tiada dan setelah beliau wafat. Disebutkan pula di sini nukilan tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terhadap ayat ini. Wa hadza amrun, qala rahimahullah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa hadza amrun min Allah azza wa jal, dan ini merupakan perintah Allah. Perintah dari Allah tabaraka wa taala. Bi anna kulla syai'in tanaza'a an-nasu fihi min usuliddin wa furu'ihi an yarudda at-tanazu'a fi dhalika ila al-kitab was-sunnah. Apa perintah Allah Jalla wa Ala tersebut? Yaitu bahwasannya setiap perkara yang diperselisihkan oleh umat manusia pada perkara-perkara prinsip agama ataupun perkara-perkara cabangnya, yaitu untuk dikembalikan kepada Alkitab was sunnah, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian, faqauluka hadha. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah ta'ala melanjutkan, faqauluka hadza fi ghayatil fasadi wal butlan wa la yafhamu minhu ahadun illa annaka turidu an turabbita an-nasa bika aw biman huwa ala shakilatik min al mutasaddirin lil ilm wal mutasaddirin meydan ad-da'wah. Maka ucapanmu ini, faqauluka hadza, yakni maksudnya ucapan orang yang sedang ditanyakan pada pertanyaan, maka ucapanmu ini sudah berada di puncak kerusakan. Artinya rusaknya sudah mentok, sudah tingkatan yang tertinggi rusaknya, dan pada tingkatan kebatilan yang paling tinggi. Wala yufhamu minhu ahadun illa annaka turidu an turabbitan nas bika. Dan tidak ada seorang pun yang mendengarkan ucapanmu ini kecuali dia pasti akan memahami bahwasanya kamu ingin kaum muslimin ini terikat denganmu. Kamu ingin Muslimin ini mengikuti ucapanmu, mengikuti sosokmu, atau mengikuti orang-orang yang semisal denganmu. Dari kalangan orang-orang yang ingin tampil di medan ilmu dan ingin tampil di medan dakwah. Barakallahu fikum. Wa kana al-wajibu 'alaika an turabbita an-nasa bi a'immatil huda wal ulama al-ma'rufina bi sihhatil mu'taqadi wal manhajis sadidis salim. Wal ma'rufina kadzalik birrusukhi fil 'ilmi wan nushhi lil ummah. Maka yang wajib bagimu ialah engkau harus mengikatkan kaum muslimin atau umat manusia bi'a'immatil huda, dengan para ulama pembawa hidayah, hidayatul irsyad, sebagaimana posisi nabi yang mereka gantikan sebagai apa? Hidayatul irsyad, bukan hidayatul taufiq. A'immatul huda wal ulama al-ma'rufin, dan kau ikat kaum muslimin kepada para ulama yang dikenal, yang dikenal kebagusan dan keabsahan akidahnya, dan dikenal kelurusan manhajnya, kelurusan akidahnya. Al-ma'rufin kadzalik birrusukhi fil ilm wan nushhi lil ummah, dan dikenal pula sebagai ulama yang kokoh keilmuannya serta ulama yang selalu menyampaikan nasihat kepada umat kapan saja dibutuhkan, dan tidak kemudian apa, tinggal diam ketika penjelasan dan bimbingan itu dibutuhkan oleh umat. Beliau yakni para ulama yang betul-betul memegang amanah tarbiyah dan dakwah terhadap umat ini. Tayib, disebutkan di sini ta'liq, nukilan penjelasan dari al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahmatullahi ta'ala alaihi, al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama adalah sosok-sosok yang sayang terhadap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang rasa sayangnya mereka lebih besar daripada rasa sayangnya ayah-ayah dan ibu-ibu kandung mereka. Qila lahu kaif dhalik? Maka ditanyakan kepada Al-Imam Yahya, kok bisa seperti itu Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah? Kenapa bisa seperti itu? Qala, maka beliau menjawab, li'anna aba'ahum wa ummahatuhum wa ummahatihim yahfadhunahum min narid dunya. Karena kalau ayah-ayahnya mereka, umat manusia ini, dan ibu-ibu mereka itu akan menjaga anak-anaknya untuk tidak tersengat dengan api dunia. Wal ulama, sementara para ulama yahmunahum min naril akhirah. Sementara para ulama menjaga mereka, berupaya melindungi mereka dari sengatan api akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala setelah menyampaikan nasihat dan kewajiban bagi sang orang yang sedang ditanyakan tadi itu ucapannya. Setelah diberi kewajiban, disampaikan kewajiban dia adalah mengikat umat ini, memiliki hubungan yang kuat terhadap para ulama-nya. Beliau menyatakan, fa innaha ulaihum waratsatul anbiya, karena sesungguhnya mereka, yakni para ulama, adalah waratsatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, dan pada kajian untuk ikhwah Kapuas pernah kami singgung dan pernah kami bacakan penjelasan atau barakallahu fikum penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Miftah Daris Saadah terkait mulianya para ulama sebagai orang-orang yang menduduki atau orang-orang yang menggantikan posisi para nabi dalam dakwah dan tarbiyah. Tafadhol, bisa dimurojaah audionya. Fa inna haula'i hum waratsatul anbiya, karena sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Fa idza qalu kalimatahum fi nazilatin minan nawazil aw fi amrin minal umur aw fi tahdhiri min rajulin minar rijal wa abanu bid dalil fasada manhajihi wa su'a ma'khadhihi wajaba qabulu ma qaluh. Karena sesungguhnya apabila mereka qalu kalimatahum, menyampaikan kalimat nasihat mereka, menyampaikan bimbingan mereka dalam perkara nazilah, dalam perkara kontemporer, dari sekian banyak perkara-perkara kontemporer dan fitnah, au fi amrin minal umur, atau dalam salah satu permasalahan, atau dalam mentahdir salah satu tokoh, mentahdir salah satu person, wa abanu bid dalil, dan beliau-beliaunya menjelaskan dengan dalil, menjelaskan dengan bukti-buktinya tentang kerusakan manhaj tokoh yang sedang dijarah tersebut, tokoh yang sedang ditahdir tersebut, menjelaskan dengan dalil, maka wajib qabulu ma qalu, maka wajib untuk diterima bimbingan dan arahan beliau-beliaunya. Li annahu haqqun, karena bimbingan tersebut merupakan hak, madama mabniyan 'ala dalil, selama didirikan di atas dalil, wa 'alal bayyinah wal burhan, di atas bukti, na'am, dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Fa bana bi hadza anna hadhil maqulata batilatun wa fasidatun, maka telah jelaslah bahwasanya ucapan seperti ini adalah ucapan yang batil lagi rusak. Barakallahu fikum. Maka oleh karenanya ya ikhwan, dan juga pernah kami sampaikan dalam majelis apa, majelis Ba'dal Maghrib, kami sampaikan pula nukilan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, bahwasannya a'imatul jarhi wa ta'dil itu tidak berbicara dengan hawa. Itu para ulama al-jarh wa ta'dil tidak berbicara dengan kejahilan, tidak berbicara tanpa data atau dengan data-data yang masih diragukan. Enggak, tidak berbicara demikian. Barakallahu fikum. Tidak berbicara seperti ini. Mereka berbicara alal ilm. Mereka berbicara di atas al-bayyinah wal-burhan bid-dalil. Termasuk pula naam jarah dan tahdir para masyayikh dan para ulama terhadap channel-channel fitnah, jursela, dan yang lain sebagainya, yang semisal, yang sejalan dengan channel-channel tersebut. Naam. Maka oleh karena ayuhas salafiyun, tinggalkan channel-channel tersebut. Wajib qabulu maqaluh, kata Syekh Ubaid. Wajib untuk diterima perkataan mereka. Wajib bagi anda semuanya, ayuhal muslimun, ayuhas salafiyun, untuk menjauh dari channel-channel tadi, channel-channel jursela dan yang ala syakilatiha, dan yang semisal dengannya. Para ulama telah mentahdirnya. Jangan terus dikira enteng para ulama mentahdir itu. Jangan dikira Syekh Rabi terus kemudian mentahdir channel-channel tersebut nam dengan kejahilan. Syekh Ubaid Al-Jabir juga demikian. Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Mereka muhaddithun, orang-orang yang sudah terbiasa menangani masalah an-nawazil, mengatasi permasalahan umat dari berbagai negara. Barakallahu fikum. Lah, jangan dipikir itu amrun sahlah, perkara yang mudah dan enteng begitu saja. Enggak. Para ulama ya takallamu bil ilm, berbicara dengan ilmu. Maka oleh karenanya ikuti arahan beliau-beliaunya, ikuti tahdir tersebut, dan jauhi channel-channel fitnah ini tadi yang terus memprovokasi untuk terjadinya perpecahan. Mungkin demikian bisa kita sampaikan. Adapun penjelasan dari Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah ta'ala, insyaAllah akan kita baca dan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.